والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baik, kita bahas sedikit terkait dengan beberapa ketentuan seputar pembahasan jihad yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang menganggap dirinya mengangkat bendera jihad. Dari hal yang penting untuk diketahui bahwa jihad adalah sebuah agama, adalah sebuah syariat yang agung. Terdapat berbagai ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang keagungan, keutamaan dan kemuliaan jihad fi sabilillah. Ia adalah bagian dari agama. Hanya saja perlu diketahui bahwa jihad ini itu adalah sarana dakwah, bukan tujuan utama. Ini perlu diluruskan ya, pemahaman sebagian orang yang mengatakan al-jihadu ghoyatuna, jihad adalah tujuan utama kami. Ucapan yang keliru. Jihad itu adalah sarana dakwah. Karena itu di Mekah, Nabi tidak ada jihad dengan tangan. Tidak ada memerangi orang kafir di Mekah. Beliau hanya diperintah mengajak orang kafir masuk Islam, mendebat mereka, mematahkan hujah-hujah mereka. Dan perbuatan Nabi itu di Mekah disebut jihad. Karena di ayat di surah Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihad langkau menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Dan di surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Disebut jihad padahal ini dua surah, surah Makkiyah, surah terkait turunnya di Mekah. Dan di Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Dimaklumi peperangan Nabi itu jihad dengan tangan itu mulai ketika di Madinah di tahun kedua Hijriah. Jadi Mekah tidak ada jihad. Tapi bersama dengan itu disebut dengan berjihad dengan jihad yang besar, dengan sebenar-benar jihad. Iya. Maka jihad fi sabilillah itu adalah sarana dari sarana-sarana dakwah. Kalau sarana dakwah, kapan dia bermanfaat dipakai, kapan tidak bermanfaat tidak dipakai. Dan namanya sarana. Karena itu orang yang menganggap tidak ada penyelesaian untuk problematika umat kecuali dengan cara berjihad, maka ini adalah anggapan yang keliru. Demikian pula orang yang menganggap bahwa jihad itu harus selalu dengan perang, ini juga keliru. Bahkan dari ketentuan jihad fi sabilillah yang saya ingatkan di sini, tidak boleh ada yang menyangka bahwa boleh memerangi orang kafir sebelum didakwai. Orang kafir itu sebelum diajak masuk Islam tidak boleh diperangi. Karena itu tidak ada di dalam sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah orang kafir langsung diperangi, tidak didakwai. Tapi didakwai dahulu, diajak masuk Islam. Kalau dia tidak terima, maka boleh dia di atas kekafirannya tunduk kepada umat Islam dengan membayar upeti, membayar jizyah. Kalau dia tidak terima, barulah diperangi. Iya. Dan kalau kita berbicara dengan masalah memerangi orang kafir secara fisik, inilah pembahasan jihad yang akan kita terangkan nanti, bagaimana syarat-syarat dan ketentuannya. Kemudian jihad itu, dia adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada jumlah yang cukup menegakkannya, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Itu hukum globalnya. Tidak menjadi fardu ain kecuali kalau pemimpin negara yang memerintah untuk berjihad. Yang kedua, kalau sudah berjumpa dua pasukan, pasukan kafir dengan muslim berjumpa, maka pasukan kaum muslimin tidak boleh mundur, wajib berjihad, walaupun di saat itu hukum jihadnya hanya jihad sunnah saja. Kemudian yang ketiga, dari jihad yang wajib dalam membela diri. Apabila kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, menjadi wajib atas seorang individu, kalau memang dia diperlukan dalam sebuah jihad, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia. Itu empat keadaan. Di selain daripada itu, maka disebut sebagai fardu kifayah. Karena itu dari kekeliruan umum, orang yang mengajak kepada jihad, sampai ada yang menulis buku tentang fardu ainnya jihad fi sabilillah. Ini buku termasuk buku yang banyak dibaca oleh orang-orang yang meneriakkan jihad ini. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru dari awal sampai akhirnya. Tidak ada hukum mutlak begitu dari ulama jihad adalah fardu ain. Tapi dia menjadi fardu ain pada empat keadaan. Hukum asalnya bukan fardu ain. Selain daripada itu, ada ketentuan-ketentuan lain yang telah kita jelaskan. Iya. Kemudian di antara hal yang juga perlu diketahui bahwa jihad itu kalimat yang luas, ibadah yang agung, cakupannya luas. Ada jihad memerangi hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ada jihad menghadapi pelaku maksiat, dosa besar, orang-orang munafikin, ada jihad terhadap orang-orang kafir. Jihad itu sendiri ada yang secara lisan, ada yang dengan hujjah dan argumen, ada yang dengan secara fisik, dengan pedang. Iya. Maka ini pembagian-pembagian jihad. Luas cakupannya. Jadi tidak boleh diartikan bahwa jihad itu terkait dengan sesuatu tertentu saja. Sebab ada kadang yang ekstrim, dia katakan jihad semuanya dengan perang. Ada yang ekstrim juga, dia katakan jihad itu semuanya dengan memerangi hawa nafsu. Tapi jihad dikatakan dia banyak bentuknya, dan yang paling afdalnya adalah apa yang paling sanggup dia lakukan di masa itu. Karena itu ketika di Mekah, Rasulullah SAW tidak ada jihad dengan pedang. Karena tidak sanggup berjihad dengan pedang di Mekah. Bahkan dilarang berjihad dengan pedang di Mekah. Allah berfirman, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tahan tangan kalian, jangan berjihad dengan tangan. Yang kalian lakukan, tegakkan salat dan keluarkan zakat. Iya. Kemudian diantara kekeliruan juga di pembahasan jihad ini, seakan-akan jihad itu adalah sebuah aturan serampangan. Sebuah syariat, siapa saja yang mau berjihad, berjihad begitu saja. Seakan-akan dia ibadah tidak ada ketentuannya. Dan ini keliru. Semua ibadah itu, apalagi dia adalah jihad fi sabilillah, ibadah yang agung, tidak diterima kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Maka jihad fi sabilillah disyaratkan oleh para ulama 5 syarat. Ini kalau jihadnya dia bersifat menyerang. Ya, atau sebelum saya sebutkan syarat-syarat jihad, saya bagi dulu bahwa jihad memerangi orang kafir secara fisik terbagi 2. Ada jihad sifatnya menyerang, jihadul hujum. Dan ada jihad sifatnya ad-dafa, jihad membela diri. Jihad mudafa. Jihadul hujum, kaum muslimin yang duluan menyerang. Iya. Maka ini jihad yang seperti ini disyariatkan dengan 5 syarat. Akan kita jelaskan nanti. Yang kedua adalah jihad membela diri. Itu kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir di negerinya. Maka seorang muslim kalau diserang, dia membela diri. Dan keberadaannya membela diri itu bagian dari jihad. Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna 'irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya dia mati syahid, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya dia mati syahid, siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya dia mati syahid, dan sebagian riwayat ada yang karena membela keluarga dan semisal dengannya, maka dihitung mati syahid. Ini jihad membela diri. Adapun jihad menyerang, itu disyaratkan padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, jihad itu harus ikhlas karena Allah. Iya, sebagaimana jihad membela diri juga, dia juga ibadah ya, harus ikhlas juga. Jadi tidak boleh seorang itu berjihad hanya dalam rangka ingin dilihat oleh manusia, atau dia melakukan jihad karena dia sudah bosan hidup, ingin mati saja. Iya. Tapi dia berjihad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata milik Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang dikatakan fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua dari syarat jihad adalah harus ada kekuatan dan kemampuan di dalam menegakkan jihad. Harus ada kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Jadi harus lengkap kehati-hatiannya, persenjataannya, kekuatannya. Iya. Bukan jihad aja kita bergelut dengan orang kafir. Kita mati, mati syahid, tidak seperti itu. Tapi ada persiapan, perlengkapan. Sebabnya maksudnya untuk meninggikan kalimat Allah. Dan Allah firman, "Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Jadi harus ada kekuatan. Iya. Dan ketiga di Madinah, Rasulullah dan para sahabat tidak ada kekuatan. Makanya mereka tidak ada jihad di Mekah. Nanti setelah pindah ke Madinah, terbentuk khilafah Islamiyah. Dan di kota Madinah, para sahabat dari kaum Al-Ansar, suku Aus dan Khazraj, ini dua suku besar di kalangan orang-orang Arab, disegani di dalam peperangan-peperangan. Maka Nabi ketika berpindah ke Madinah, beliau dan para sahabat memiliki kekuatan. Barulah setelah itu ada syariat berjihad. Dan syariatnya juga tidak langsung turun begitu saja. Tapi pula-pula diizinkan dulu memerangi orang yang membalimi mereka. Setelah itu diizinkan juga memerangi orang yang melampaui batas. Naik di fase berikutnya diizinkan memerangi orang kafir yang terdekat di sekitarnya yang bisa membahayakan. Kemudian di fase terakhir baru jihad secara mutlak setelah kuat keberadaan kaum muslimin. Dan itu tahapan yang terakhir. Iya, karena dijaga dari kekuatan itu. Buktinya harus ada syarat kekuatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hudaybiyah. Iya. Kemudian ingin melakukan ibadah haji dan mereka membawa persenjataan, para sahabat lebih 1000 jumlahnya. Tapi kaum musyrikin jumlahnya belasan ribu. Ini kekuatan di bawah kekuatan mereka. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perdamaian, tidak saling berperang selama 10 tahun. Iya. Kalau ada kaum muslimin dari Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke mana? Ke Mekah. Tidak boleh diterima oleh Rasulullah. Dan di tahun itu Nabi tidak boleh masuk ke Mekah, menunaikan ibadah haji. Tahun depan baru boleh. Perhatikan. Jadi syarat-syarat memberatkan. Bersama dengan itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muslimin belum memiliki apa? Kekuatan yang maksimal. Jadi syaratkan harus ada kekuatan. Dan di akhir zaman diterangkan ketiga Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak ada yang bisa menghadapinya. Maka Allah perintah kepada Nabi Isa dan kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Imam Mahdi, supaya mereka semua bersembunyi di Bukit Tur. Kalau memang jihad itu sekedar mati saja, ayo kita perang, mati-mati syahid. Maka tidak disuruh bersembunyi mereka ini. Hadapi saja, kan kalau mati-mati syahid. Tapi kenapa disuruh bersembunyi ke Bukit Tur? Ini menunjukkan bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan. Ini masalahnya masalah mengorbankan nyawa. Dan seorang muslim tidak boleh mengorbankan nyawanya kecuali pada hal yang jelas maslahatnya untuk ketinggian Islam dan kaum muslimin. Kalau dia korbankan nyawanya dan tidak ada bentuk ketinggian Islam dan kaum muslimin di situ, maka itu dilarang di dalam agama. Iya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad, tidak boleh terjadi kerusakan yang lebih besar di belakang jihad tersebut. Karena Allah firman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian dalam kebinasaan. Tidak boleh membinasakan diri. Jadi kapan diketahui dengan indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa kaum kafir akan menang? Iya. Maka wajib atas kaum muslimin tidak memerangi orang kafir. Ya, kalau diketahui bahwa orang kafir pasti menang dengan indikasi kuat, sudah. Ini tidak disyariatkan berjihad. Sebab kerusakannya lebih besar. Dan kita dilarang menjatuhkan diri kita di dalam apa? Kebinasaan. Kemudian syarat yang keempat dari jihad menyerang, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Bukan setiap orang menyuruhkan ayo berjihad, kita pergi berjihad. Tapi ini kaitannya dengan pimpinan negara. Iya. Kalau di Indonesia ini ada jihad, nanti kalau presiden kita sekarang, Bapak Joko Widodo, menyuruh untuk berjihad, baru kita berjihad. Dan itu yang diperintah di dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza istunfirtum fanfiru." Kalau kalian diminta oleh pemimpin untuk berangkat berjihad, berangkatlah kalian. Dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis lain riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Harus dipimpin oleh pemimpin. Iya. Karena itu tidak ada dari para sahabat inisiatif sendiri. Ayo kita pergi melakukan bom bunuh diri di tengah orang-orang kafir Quraisy. Ayo kita perangi orang kafir Quraisy. Dan kalau kita mati-mati syahid. Tidak ada sahabat di Mekah yang melakukan itu. Mereka kalau ditindas datang kepada Nabi mengadu. Nabi perintah untuk bersabar. Itu di fase Mekah. Iya. Di fase Madinah pun ketika terjadi sesuatu tidak ada yang bertindak sendiri. Semuanya dengan kepemimpinan. Harus ada kepemimpinan di dalam jihad. Iya. Kemudian dari syarat yang lainnya, dari syarat jihad lain yang kelima, harus berada di bawah bendera dan wilayah negara. Jadi kaum muslimin harus punya wilayah negara. Bendera negara. Iya. Nah itu kaum muslimin, syariat jihadnya setelah pindah ke Madinah. Sudah terbentuk negara di Madinah. Di Mekah tidak ada negara. Maka sekarang kita tanya ini, orang-orang yang menyuruhkan jihad ini. Iya. Orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan di mana-mana. Tanya, jihad apa yang kalian tegakkan? Oh, jihad melawan orang kafir, katanya. Iya. Baik, jihad jenis apa? Ada dua jenis jihad melawan orang kafir. Ada jihad menyerang, dan ada jihad membela diri. Kalian jihad yang mana? Mereka tidak bisa berkata kami membela diri. Toh mereka yang menyerang. Mereka yang memulai. Jadi bukan jihad membela diri. Baik, berarti kalian jihad menyerang. Jihad menyerang 5 syarat. Iya. Mana pimpinan negara kalian? Tidak ada pimpinan negaranya. ISIS itu khalifah yang tidak syah. Iya. Pimpinan khayalan saja. Dari mana dia mengetahui syah sebagai pemimpin? Tiba-tiba muncul. Siapa yang bai'atnya? Siapa yang mengangkatnya? Ya. Orang juga enggak tahu dia berasal dari planet mana. Tidak dia mengerti pimpinan ISIS ini. Abu Bakar al-Baghdadi namanya. Diumumkan namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Pemimpin itu dikatakan pimpinan negara. Kalau kita masuk sebuah negeri, kita tanya negeri itu, mana pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itu pimpinan negara. Kita di Indonesia tanya siapa presiden, semua tunjuk. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, itu baru pimpinan negara. Dia masuk ke ISIS, ke Irak, tanya siapa pimpinan Irak, nggak ada yang menunjuk ke Abu Bakar Baghdadi. Siapa pimpinan Suriah, tidak ada yang tunjuk ke ISIS. Itu bukan pimpinan negara. Yang kedua pertanyaannya, mana wilayah kekuasaan kalian? Nggak ada wilayahnya. Itu hanya daerah-daerah yang berhasil dia rebut. Ya, sekarang dari daerah-daerah itu ada yang direbut kembali. Direbut kembali. Iya. Jadi ini lebih identik dengan gerombolan. Bukan sebagai suatu aksi jihad. Apa yang dilakukan oleh ISIS ini. Iya. Dan seorang menilai dengan ilmu, jangan menilai dengan perasaan. Oh, ISIS ini memerangi Amerika. Kita semua tidak ada yang suka dengan perbuatan Amerika. Orang-orang kafir. Tidak ada yang suka. Tapi cara menghadapinya harus dengan cara yang Islami. Cara yang dibenarkan di dalam syariat. Jangan melampaui batas. Tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Iya. Jadi ini semua tidak terpenuhi dari syarat-syarat jihad. Kalau begitu, mereka tidak ada jihad sama sekali dari pengertian agama. Dari sisi pengertian agama, tidak ada mereka terhitung berjihad. Tidak ada mereka terhitung berjihad. Demikian pula di dalam jihad yang mereka katakan, apa namanya, membunuh diri. Ya. Mereka anggap sebagai aksi jihad. Ini membunuh diri sudah keliru dari asalnya. Sebab bunuh diri itu diharamkan menurut kesepakatan ulama. Dan orang yang bunuh diri itu tempatnya di dalam neraka. Diancam dengan neraka. Iya. Kok bisa dikatakan mati syahid orang yang bunuh diri? Tapi kalau siapa yang membaca dari buku-buku mereka, dia akan ketemukan syubhat-syubhat. Katanya bahwa para sahabat juga pernah ada yang terjun menembus pasukan musuh sendirian. Nah, itu bunuh diri namanya. Ya beda ya kejadiannya itu. Sahabat tersebut dengan kamu. Ya, kalau dia menembus pasukan musuh masih ada kemungkinan selamat. Kalau ini memang bunuh diri memang tidak ada kemungkinan selamat lagi. Ya sebelum dia lakukan aksinya sudah rekam suara selamat tinggal, selamat jalan, kasih motivasi untuk orang-orang yang datang. Ya sudah pamitan dengan keluarganya, tidak kembali lagi. Ya, karena memang pikirannya mati saja. Beda dengan yang tadi. Memang dia tembus pasukan musuh sendirian, tapi itu masih ada kemungkinan selamat. Karena itu sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair, Al-Bara, Ibn Malik pernah maju sendiri, menembus pasukan musuh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi, sendirian. Ya, tapi mereka orang-orang yang hebat di dalam peperangan. Nah seperti kalian, orang-orang yang sudah bosan hidup. Ya. Dan ini beda, perbedaan yang sangat jauh, sangat menyolok. Iya. Karena itu di dalam masalah menerjunkan diri di barisan musuh itu adalah ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, seorang muslim bisa menembus pasukan musuh kalau dia ikhlas mengharapkan mati syahid dengan aksi jibaku yang dia lakukan. Syarat yang kedua dari perbuatannya ada nikayah, memberikan kekalahan dan kehancuran ke musuh. Ya seperti tadi ya, Abdullah bin Zubair menembus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Wah itu menghancurkan musuh, menghancurkan mentalnya. Bayangkan satu orang bisa menembus mereka bolak-balik. Iya. Dari maslahat besar untuk kaum muslimin. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan peledakan bom bunuh diri ini, iya. Anggaplah misalnya seperti yang dilakukan oleh Hamas. Iya. Masuk menyerang orang Yahudi, satu orang mati dari si pelaku peledakan bom bunuh diri, orang Yahudinya mati 10 orang, 15 orang. Ya. Seingat saya itu angka-angka yang paling banyak ya. Di bom bunuh diri yang mereka lakukan. Tapi setelah itu Yahudinya balas ratusan orang yang meninggal dari kaum muslimin. Ini tidak terpenuhi syarat sama sekali. Tidak ada memberikan kehancuran, kekalahan bagi musuh. Bahkan musuh menjadi semakin beringas, semakin mendapat angin dan kesempatan untuk menyerang kaum muslimin. Iya. Dan syarat yang ketiga bolehnya aksi jibaku itu disyaratkan ada maslahat dan manfaat untuk kaum muslimin. Kalau tidak ada maslahatnya ditinggalkan. Dan syarat yang keempat, aksi tersebut hanya di dalam sebuah jihad yang syar'i. Di front jihad yang syar'i. Kemudian syarat yang kelima, hal tersebut terjadi di daerah perang. Bukan di daerah aman. Daerah tidak ada konflik. Di daerah perang terjadinya. Kemudian yang keenam, disyaratkan dia masih mengharapkan keselamatan walaupun sedikit. Ini enam syarat diuraikan di dalam buku-buku fikih tentang jihad. Tapi ini orang-orang yang mengerjakannya, kebanyakannya adalah orang-orang yang jahil. Hanya berandal semangat saja. Hanya kena doktrin saja. Makanya mereka tidak punya ilmu. Tidak punya dan tidak kenal tuntunan yang benar. Akhirnya kerusakan yang terjadi. Iya. Kemudian di antara hal yang penting juga, dan ini mungkin yang terakhir di pembahasan jihad ini, bahwa orang kafir itu bukan cuma satu jenis. Ada empat jenis orang kafir dalam agama. Yang pertama ada namanya kafir dimmi. Kafir dimmi ini kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam satu negara. Mereka juga tunduk kepada peraturan kaum muslimin. Ini kafir dimmi tidak boleh diperangi. Dilindungi oleh negara. Kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Itu kafir di negara lain, tapi negara ini terjalin hubungan dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Dan inilah hubungan-hubungan bilateral antara negeri Islam dengan negeri kafir yang terjadi di banyak negeri kaum muslimin hari-hari ini. Karena itu negeri kafir punya kedutaan-kedutaan besar di negeri-negeri kaum muslimin, dan kaum muslimin juga punya kedutaan-kedutaan besar di negeri mereka karena memang ada hubungan. Iya. Dalam banyak aspek, salah satunya di pembahasan ini. Maka kapan terjadi hubungan tersebut damai dengan negeri kafir, tidak saling berperang, tidak boleh memerangi orang-orang kafir tersebut. Kafir tersebut disebut sebagai kafir mu'ahad. Kafir yang ketiga namanya kafir musta'man. Kafir yang mendapat jaminan keamanan. Iya. Jadi dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan meminta jaminan keamanan, diberi jaminan keamanan. Ini contohnya seperti turis-turis asing yang masuk ke negara Islam. Mereka masuk di stempel paspornya di imigrasi, itu artinya pemerintah memberi jaminan keamanan. Dan ini semuanya tidak boleh diperangi. Rasulullah bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum." Tanggung jawab kaum muslimin satu, dijaga dari yang paling atasnya sampai paling bawahnya menjaganya. Ummu Hanif pernah melindungi sebagian keluarganya masuk ke Mekah. Nabi berkata pada ajarna man ajarti ya Ummu Hanif, kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hanif. Iya. Selain dari tiga jenis kafir ini, inilah yang disebut kafir keempat, namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi. Dan kalau kita sudah berbicara memerangi orang kafir, maka perang secara fisik dengan dua jihad. Apakah jihad menyerang atau jihad apa? Membela diri. Maka diperiksa syarat-syarat dan ketentuan yang telah kita uraikan tadi. Maka ini secara global pijakan-pijakan dan dasar-dasar. Bagaimana seorang menilai jihad itu apa? Perlawanan yang benar itu apa? Syariat itu bagaimana? Ya, supaya tidak setiap kali terjadi kelompok baru, peristiwa baru, bingung di tengah kaum muslimin. Kemarin Al-Qaeda ribut-ribut. Ya. Muncul Boko Haram ribut-ribut. Muncul ISIS ribut lagi. Kalau muncul lagi setelah ISIS, ya, mau namanya posis, namanya pas, namanya hantu, pocong, ya, apa saja namanya, tetap saja hakikatnya sama. Ya, ya ini dasar-dasar pijakan ini yang harus apa namanya dikenal oleh seorang hamba supaya dia bisa menilai Islam itu apa, yang bukan Islam itu apa. Dia bisa nilai jihad yang benar itu apa dan jihad yang tidak benar itu apa. Nah, ini semuanya pijakan-pijakan. Dan memang buku ini adalah berisi untuk ditulis untuk menjelaskan pijakan dan dasar. Iya. Karena itu untuk definisi ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram tidak terlalu banyak saya uraikan. Saya hanya singgung secara umum saja. Ya, sebab itu adalah hal yang sudah dimaklumi. Saya banyak fokuskan di dalam masalah pijakan syariat, pedoman seseorang itu menimbang kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini bisa menjadi pencerahan yang baik untuk kita semua, kaidah dalam kehidupan, sebagai bahan untuk kita semua lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya dipimpin oleh orang kafir? Apakah boleh mengkudeta? Ya, ini saya sudah sebutkan ya. Kalau lihat kekafiran, mengkudetanya masih ada syarat-syarat lain yang saya sebut tadi. Tidak boleh ada kerusakan lebih besar daripada itu. Kaum muslimin harus punya kekuatan. Kemudian sudah siap pengganti untuknya setelah itu. Iya. Jelas ya? Ini sekarang lagi ribut dibahas masalah dipimpin oleh pimpinan kafir. Karena di Jakarta mau dipimpin oleh seorang yang kafir. Iya. Sekarang siapa yang memilihnya? Tanya dulu yang pilih kemarin. Iya. Sekarang ribut-ribut, kalian juga yang pilih kemarin. Kemudian yang kedua, dalam masalah urusan ganti-mengganti, itu bukan urusan teriak-teriak di jalan. Iya. Bukan urusan ribut-ribut di jalan, demo-demo. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Kalau ingin menggantinya, mencekalnya, ya itu lewati jalurnya. Adalah jalur DPRD di sana. Kalian datangi. Iya. Kalau mereka orang-orang Islam, mereka yang buat. Bagaimana tidak naik, dia ganti. Itu upaya mereka. Selain daripada itu, tidak boleh seseorang membuat sesuatu di luar dari peraturan yang akan mengakibatkan apa? Terjadinya kerusakan, pertumpahan darah. Itu dia dibenarkan di dalam agama kita. Mana keamalan yang paling utama? Jihad fi sabilillah atau beribadah di Mekah? Iya. Saya sudah terangkan ya bahwa jihad fi sabilillah kandungannya luas. Beribadah termasuk jihad fi sabilillah. Jelas ya? Tapi kalau dia maksud mana yang lebih utama? Jihad dengan tangan melawan orang kafir atau jihad dengan ibadah, dengan hujjah, dengan argumen? Maka jawabannya di masa kaum muslimin lemah, maka jihad dengan hujjah dan argumen itu lebih utama. Jihad dengan dia lebih banyak menghadapi hawa nafsunya, membenahi dirinya dengan ibadah, itu lebih utama. Tapi kalau di masa kaum muslimin kuat, maka jihad dengan pedang itu lebih utama. Iya. Ketika suami beramal, apakah pahalanya didapat juga oleh istrinya? Ya, kalau istrinya adalah orang yang membantu suaminya di dalam beramal, menjadi sebab suaminya beramal, maka dia juga dapat pahalanya. Iya. Yang penting dia ada andil suaminya di dalam beramal. Kebaikan. Apakah ormas Wahda Islamiyah menyimpang? Ini sudah lama kita terangkan ya. Dan saya punya ceramah. Ya, penjelasan tentang kesesatan Wahda Islamiyah. Iya. Dan ada fatwa-fatwa dari para ulama kita yang menjelaskan tentang kesesatannya. Iya. Dan di pemerintahan kita sendiri sudah lama diumumkan bahwa Wahda Islamiyah ini masuk di dalam ormas yang ditengarai ada hubungan dengan terorisme. Dan itu sudah rahasia umum. Orang-orang yang tahu pergerakan-pergerakan Islam itu mengerti apa yang dikerjakan oleh kelompok satu ini. Walaupun sekarang lebih cantik mainnya. Ya, mulai dekat ke MUI, masuk ke MUI, mulai masuk ke sini dan ke situ. Ya. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kebatilan tidak akan bisa disembunyikan. Akan kelihatan. Kalau mau tanya kepada mereka, tanya saja. Sikap mereka terhadap ISIS apa? Sikapnya terhadap orang-orang yang melakukan peledakan bom bunuh diri apa? Ya. Minta kejelasan sikap. Dan hingga hari ini tidak ada sikap mereka yang jelas di dalam hal itu. Yang ada main kucing-kucingan saja. Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanyaan fikih ya. Ketika seorang bercerai, anak-anak ikut sama suami. Apakah istri sudah lepas kewajibannya terhadap pendidikan anak-anaknya? Suaminya juga bermahnat salah. Ya, kalau dikatakan terlepas, tidak ada yang terlepas. Ya. Itu anak siapa? Anak suaminya saja atau anak istrinya saja? Atau anak bersama? Kalau dia katakan anak bersama, berarti dua-duanya ada tanggung jawab. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Saya pernah mendengar ada hadis orang yang rela dipanah mati demi keimanan orang banyak. Karena seorang raja ingin dijadikan Tuhan. Ini juga diantara dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan boleh aksi membunuh diri itu. Kisahnya anak muda ini. Jadi ada seorang anak muda. Masya Allah, dia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah. Tadinya anak muda ini dia belajar sama tukang sihirnya raja. Tukang sihir raja sudah tua, maka raja minta ada penggantinya. Maka dia bawalah anak muda ini, dia ajar supaya menggantikan dia nanti. Maka si anak muda dari rumahnya ke tukang sihir untuk belajar, dia lewati seorang rahib. Begitu dia lewat, dia singgah dulu ke rahib. Dia dengar apa yang dia ucapkan, setelah itu datang ke tukang sihir. Iya. Maka gara-gara itu dia kadang dipukul oleh tukang sihir. Kenapa kamu terlambat? Dan kalau dia pulang ke rumah terlambat, dimarahi lagi oleh ibunya di rumah. Iya. Maka si rahib berkata, kamu kalau dimarahi oleh tukang sihir, bilang saja orang di rumah saya menahan saya. Jadi kalau orang rumahmu marah, bilang bahwa si tukang sihir lambat mengajari saya supaya dia aman. Begitulah anak muda ini setiap hari. Sampai akhirnya dia melihat seekor binatang buas yang sudah menghalangi manusia. Maka dia ambil batu. Dia berkata, ya Allah, kalau memang ajarannya si rahib itu lebih benar daripada ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini dengan batu. Dilempar, mati batu binatangnya. Maka dia pun semakin meyakini rahib ini yang benar ajarannya. Iya. Maka Allah memberikan kepada anak muda ini dari tanda-tanda dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya, kemudian mengobati orang yang buta dan sebagainya. Dia berdoa kepada Allah sembuh orang. Hal-hal yang aneh. Sampai akhirnya datanglah seorang kawan dekat dari raja. Orang buta. Anak muda ini berkata, saya tidak mampu menyembuhkan. Kesembuhan itu di tangan Allah. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah, saya akan mendoakan engkau kepada Allah supaya kamu sembuh. Maka dia pun beriman kepada Allah, didoakan oleh anak muda ini sembuh. Ia pun duduk di sisi raja, dalam keadaan dia sudah sembuh. Dia katakan, siapa yang menyembuhkan kamu? Maka orang ini berkata, yang menyembuhkanku adalah Allah Rabbku. Rajanya pun marah, kamu punya Tuhan selain saya? Maka disiksalah kawannya ini. Sampai dia tunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah anak muda. Ya. Maka dipanggil anak muda tersebut, disiksa dia. Sampai dia tunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah si Rahib. Didatangkanlah si Rahib. Kawan raja dan si Rahib digergaji menjadi terbelah dua, mati. Adapun si anak muda, ini yang diharapkan oleh raja, kembali lagi. Maka dibawalah dia ke atas gunung. Dikatakan kepada pengawal yang membawanya, kalau sudah berada di atas gunung, tawarkan kepada dia kembali, kalau tidak lemparkan. Maka begitu dia naik ke atas gunung, dia berdoa kepada Allah. Sudah dibawa ke atas gunung, dia berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah saya dari kejelekan mereka, sesuai dengan kehendak-Mu. Maka bergetarlah gunung itu, jatuh semua. Tentara raja yang mengawalnya. Maka dia kembali lagi ke raja. Tidak lari, kembali ke raja. Ya. Dalam keadaan selamat. Diperintah lagi oleh raja, dibawa ke tengah laut. Maka dia doa lagi, ya Allah, ikfini bima syi'ta. Tenggelam semua orang yang di sekitarnya, kecuali dia selamat lagi kembali ke raja. Iya. Maka dia berkata kepada raja, kalau kamu ingin membunuh saya, maka ambillah dari anak panahku, kemudian kamu bidik ke dahiku, dan baca, Bismi Rabbi Hadal Gulam, dengan nama Allah Rabb anak muda ini, Tuhannya anak muda ini. Iya. Barulah engkau akan membunuhku. Maka dia pun melakukan hal tersebut, dia baca, dia kumpulkan seluruh manusia, dia baca, Bismi Rabbi Hadal Gulam, dengan nama Rabb Tuhan anak muda ini, dia panah, mati anak muda itu. Mati anak muda tersebut. Iya. Lihat pengorbanannya bagaimana. Ini anak muda dicari sama raja. Dia lari pun dia akan dikejar. Tidak bisa luput dari kematian. Makanya dia datang. Dan dia tunjukkan cara mati yang bagus dengan dia bisa beriman banyak manusia. Iya. Dan setelah raja membidik, didengar oleh seluruh manusia, baru mereka beriman semuanya. Kenapa? Sebab raja ini, kalau dia memang benar Tuhan, dia akan mampu membunuh anak muda ini. Sudah berkali-kali diperintah untuk membunuh, tidak bisa dibunuh. Ternyata begitu dia sebut nama Rob anak muda ini, baru bisa mati. Ini menunjukkan bukan dia Tuhan. Robnya anak muda ini dan Tuhan. Maka mereka pun beriman kepada Allah semuanya. Iya. Nah, kalau para pelaku bom bunuh diri ini, begini keadaannya, tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Satu, melakukan bom bunuh diri, mati semua Yahudi. Oke, tidak ada masalah misalnya. Menang kaum muslimin. Ini satu masuk, 10 orang meninggal dari Yahudi, mati dari kaum muslimin, yang paling terakhir, paling dahsyat kemarin. Lebih 1,000 orang yang meninggal dari saudara-saudara kita di Filistin. Iya. Mana akal mereka? Ini jauh ya. Perbuatannya anak muda ini dengan perbuatan mereka itu sangat jauh sekali bedanya. Seperti langit dengan sumur bor bedanya. Iya. Nah ini semuanya adalah hal yang dimaklumi alhamdulillah dari dalil-dalil syariat. Baik, sudah berlalu waktu 10 menit dari waktu yang disiapkan. Dan sekali lagi saya berharap semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini bisa kita ambil faedahnya, kita jadikan sebagai bahan renungan dan bahan untuk kita semua untuk lebih giat dalam menuntut ilmu, belajar agama. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kita dikumpulkan pada waktu-waktu yang lain di atas kebaikan, dan kita selalu dipertemukan di atas muka bumi ini di atas ketaatan, sebagaimana saya bermohon kepada Allah semoga kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan